mata halu, aduh, muah. The party people in the area, let's join to the party. Tapi bohong. Bohong. Pigi jongan, nak yo dia lebe kata pigi jongan, nak kurang ada baru. Selamat halu, rime. Jang babale, karena kita sona epu ade. Okay, dari cuma action, action yang sebenarnya ada di Ramat Halu, Rumah. Bohong. Nak yu dia lebe gada pipi gijongan. Nas mungan ngana bahagia. Ramat halu.